إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعلم وتعليم تذكر التذكير نفع انتفاع لفاد الاستفادة والهساء التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. بمعنى فائدة كبرابة سالسة حمل الميت وتشييعه، pembahasan tentang membawa jenazah dan mengantarkannya. Faedah yang ketiga, qala Zayadi waqad ammatil balwa bima yusahad min istighalil musayyi'in bil hadis ad-dunyawi. Imam Zayadi mengatakan telah menjadi musibah yang umum dengan apa yang kita lihat daripada sibuknya orang-orang yang mengantar jenazah dengan obrolan ad-dunyawi tentang dunia. Warubama addahum ila nahwil ghibah, dan barangkali bisa mengakibatkan mereka melakukan hibah. Fal mukhtar, maka yang dipilih, ishalu asma'ihim bizikri, menyibukkan pendengaran mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al muaddi ila tarkil kalam, yang bisa menyebabkan mereka untuk meninggalkan obrolan, atau taglilih, atau minimal mempersedikit. Irtikaban li akhaffil mafsadain, untuk kita melakukan yang lebih ringan madaratnya. Jadi termasuk di sini berkaitan dengan mengantar jenazah. Maka ketika mengantar jenazah, yang sunnah adalah apa? Yang sunnah adalah diam, ya. Tapi bukan diam tujuannya diam tidak menghadirkan apa-apa, tapi di situ adalah khusyuk, ya. Pertama kita harus khusyuk. Ketika kita mengantar jenazah, kita khusyuk, ya. Dan arti khusyuk daripada, ya, seperti sholat, arti daripada khusyuk, hati kita hadir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selain itu istihdar, istihdar bil ghalb, hati kita juga menghadirkan. Maza sayasirul mayyit ilaih, mayit ini nantinya akan diapakan di dalam kuburannya, atau bagaimana keadaan, bagaimana keadaannya, apa yang terjadi padanya. Dan kemudian membalikkan kepada dirinya sendiri dengan mengatakan dalam hatinya, nanti pun aku seperti dia, nanti pun juga aku akan meninggal dan dibawa jenazahnya oleh mereka seperti jenazah ini. Dan ini dihadirkan dalam hati, dan itu artinya daripada perintah Nabi, anjuran Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, aksiru min zikri hazimil nazar, memperbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang memutus kelezatan, yaitu ayani al-maut, yaitu kematian. Nah, artinya di sini bukan mengingat kematian, bukan menyebut mengingat itu dengan hati. Kalau menyebut kematian itu tidak ada manfaatnya. Kalian menyebut mati dengan lidah, tapi hati tidak menghadirkan makna kematian, maka itu tidak dianjur. Yang dianjurkan di sini artinya menghadirkan atau menyebut kematian, mengingat kematian dengan hati. Nah, terutama di saat-saat tertentu, ya, terutama di saat ketika mengantar jenazah. Jadi ketika mengantar jenazah dihadirkan yang namanya mengingat kematian, apa yang akan terjadi setelah kematian, bagaimana nasibnya dia ketika meninggal, dalam keadaan apa, apa amal yang sudah disiapkan, yang semuanya nantinya pasti akan merasakan. Jadi kalau zaman dahulu ketika mengantar jenazah, maka keadaannya seperti itu. Mereka ketika mengantar ke jenazah, masing-masing semuanya khusyuk, masing-masing hadirnya hati dan mengingat kematian, dan masing-masing semuanya ya, dalam keadaan terlihat wajah mereka sedih, wajah mereka sedih, wajah mereka takut, khawatir. Bukan seperti sekarang ya, kita kadang-kadang melihat orang-orang yang mengantar jenazah kadang-kadang sambil ngobrol-ngobrol. Kalau ngobrol akhirat, ngobrol ibadah masih tidak apa-apa, kadang-kadang ngobrol dun. Jadi kadang-kadang di jalanan kita melihat malah meminta-minta uang kepada orang-orang yang leh. Kadang-kadang juga mereka teriak-teriak di waktu mengantar jenazah, teriak. Bahkan mereka kadang-kadang tertawa-tawa, terbahak-bahak, padahal mereka sedang mengantar jenazah. Ya, bukan seperti ini. Ya, adab dan akhlak ketika mengantar jenazah. Dan ini zaman sekarang seperti itu kebanyakan. Jarang orang yang hadir hatinya menangisi dan memikirkan nasibnya. Ya, kalau kita melihat zaman dulu, Malik bin Dinar, beliau ketika mengantar jenazah hanya terdiam sambil meneteskan air mata. Ketika ditanya, kenapa kamu meneteskan air mata? Aku sedih memikirkan bagaimana mayit ini nantinya ketika sudah dikubur di liang lahatnya. Dan bagaimana aku nantinya ketika aku menjadi orang yang seperti dia, sudah tidak ada roh lagi dalam jasadku. Dan demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi senang hidupku, hatiku, sebelum aku mengetahui bagaimana nasibku nantinya ketika mati. Sebagaimana aku juga ketika mengantarkan jenazah saudaranya, aku tidak mengetahui bagaimana saudaraku ketika nantinya sudah dikubur dalam keadaan seperti apa. Jadi aku tidak akan berhenti bersedih sampai betul-betul aku mengetahui bagaimana keadaan ketika setelah dikubur. Kira-kira tahu apa enggak keadaan orang yang dikubur? Kira-kira kapan kita ketahui? Kalau kita mah, kita kan sekarang hanya cuma menebak-nebak atau menghayal-hayal, membayang-bayangkan aja orang yang mati mungkin ya apa ya di kuburan begini, mungkin begitu. Tapi sebenarnya yang terjadi atau apa yang terjadi sebenarnya akan kita ketahui nantinya kalau kita sudah meninggal. Ya, kalau sudah meninggal dunia baru kita ketahui keadaan di alam barzah itu bagaimana. Yang mereka inginkan bagaimana. Mereka menghayal, mereka berangan-angan, coba andai kata mereka diberi kesempatan untuk sholat. Yang diminta mereka, yang diharapkan hanya untuk hidup kembali di dunia, ingin mereka sholat. Mereka iri dengan orang-orang yang di masjid, yang di musholla, apalagi seperti kalian belajar mencari ilmu agama, masya Allah, ya, semuanya terlihat waliyah-waliyah. Jadi orang yang meninggal ini kepingin bisa hadir majelis ilim, bisa hadir majelis zikir, bisa ibadah lagi, sholat lagi, zikir lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tidak bisa diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita menjadi, ya, sebelum kita bersama mereka, sebelum kita nantinya menyusul mereka, dan pasti itu akan kita alami ketika kita mendatangi kuburan dan berziarah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, termasuk bacaan yang dianjurkan untuk kita baca, antumus sabiqun wa nahnu bikum lahikun. Allahumma rabbana barik lana wa sallim lana wa sallim lana wa sallim antumus sabiqun, kalian semuanya adalah orang-orang yang sudah mendahului kami. Artinya mereka terlebih dahulu sudah meninggalkan alam dun. Wa nahnu bikum lahikun, dan nantinya kami pun akan menyusul kalian. Kita-kita pun akan menyusul saudara-saudara kita mungkin yang dulunya di pondok pernah bersama kita, tapi sekarang sudah tidak ada lagi bersama kita, sudah di alam barzah, kita pun juga akan menyusul mereka. Nah, kesempatan kita untuk beramal hanya sekali, tidak ada kesempatan kedua. Kalau ada kesempatan kedua, orang-orang mungkin insya Allah semuanya masuk surga karena mereka tahu keadaan sesungguhnya di alam barzah. Kemudian dikasih kesempatan lagi, mereka pasti akan taubat, akan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir pasti akan beriman, yang berselisih dalam keyakinan pasti mereka tidak ada perselisihan lagi. Mereka akan yakin dengan akidah Ahlus Sunnah wal. Nah, ini dihadirkan ketika mengantarkan jenazah. Jadi kalau kita mengingat-ingat mati, kira-kira wajah kita ketika mengingat mati itu sedih apa senang? Jadi sedih. Jadi kalau kita ya kembali kepada masa dahulu, mereka ketika mengantar jenazah itu sedih, wajah mereka sedih semuanya. Bahkan sampai tidak bisa diketahui mana keluarga yang terkena musibah, mana yang bukan keluarganya mayit. Kenapa? Karena mereka semuanya dalam keadaan apa? Mereka semuanya dalam keadaan sedih. Ini yang mana yang sedih semuanya? Kalau sekarang kan ketahuan, ini ketawa-ketawa, ini jelas sudah bukan keluarganya kan? Ya kalau dahulu semuanya sedih. Imam Hasan Basri kalau ngantar jenazah 4 hari lebih tidak makan, tidak minum. Ya hanya tersenduh-senduh nangis. Menangisi nasibnya, mengingat-ingat apa yang terjadi dengan mayit itu ketika sudah dikubur. Jadi tidak bisa ngajar, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, karena habis hadir dalam kematian seseorang. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan juga demikian. Kalau melihat kuburan atau melihat jenazah, pasti beliau akan menangis, bahkan menangis betul-betul air mata membanjiri jenggotnya. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan ini. Sampai mereka heran, kok sampai menangis seperti itu. Maka Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, aku dengar dari Nabi Muhammad SAW, ma ra'aitu mandaran afdha minal qabr, aku tidak melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dihadirkan ketika kita mengantar jenazah. Jadi yang sunnah itu enggak ngomong, makan juga enggak sunnah, bukan sunnah membaca zikir la ilaha illallah la ilaha enggak. Karena kita sibuk dengan hati kita untuk mengingat kematian, bagaimana nanti ketika kita mati, apa yang kita persiapkan, sudahkah kita taubat dari segala dosa yang kita lakukan. Itu dihadirkan ketika mengantar jenazah. Nah, sekarang katanya Imam Zayadi, sekarang apa yang kita lihat itu berbeda. Mereka sekarang sibuk ngobrol, bukan menghadirkan makna kematian, tapi mereka sibuk ngobrol. Bahkan kalau sekarang lagi bukan sibuk ngobrol lagi, kadang-kadang ketawa-ketawa ketika mengantar jenazah. Nah, daripada mereka yang ngobrol, padahal obrolan mereka ya obrolan dunia, ya lebih baik kita sibukkan mereka dengan zikir. Kita anjurkan mereka untuk la ilaha illallah. Nah, sekarang kan seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha. Akhirnya mau enggak mau orang yang tadinya tidak zikir menjadi zikir, karena mereka melihat yang lain semuanya zikir, semuanya membaca la ilaha illallah. Paksa la ilaha illallah la. Ya, ini yang kemudian ya diambil pendapatnya Fan Mukhtar tadi, diambil pendapat untuk menyibukkan mereka dengan zikir kepada Allah agar mereka tidak ngobrol dengan obrolan dun. Tapi sebenarnya aslinya yang sunnah adalah khusyuk, tenang, menghadirkan kematian. Kemudian yang keempat, yundabul isra bil janazah. Yang keempat di sini dianjurkan untuk cepat-cepat ketika mengantarkan jenazah. Ketika mengantarkan jenazah jangan diperlambat. Pertama sudah kita ketahui termasuk sifat daripada setan mempercepat atau kesusu, kecuali dalam 4 keadaan, termasuk di antaranya adalah mengantar jenazah sampai kuburan. Jadi dipercepat. Karena kalau jenazah itu jenazah orang yang baik, maka dia lebih cepat untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Kalau dia jenazahnya jenazah orang jelek, orang yang suka mengganggu-ganggu, maka lebih cepat ya untuk kita kubur supaya kejelekannya tidak ada lagi di dunia, biar cepat dikubur sudah kejelekannya semuanya. Ya, jasad-jasadnya. Jadi mau orang baik, mau orang jelek, lebih baik untuk dipercepat penguburan. Isra' bil janazah, wal murad bil isra'. Tapi apa yang dimaksud dengan mengantar jenazah dengan cepat. Ma fauqa sajiyatil masyil mu'tad, yaitu yang di atas kebiasaan berjalannya orang-orang yang normal. Jadi kalau kita berjalan normal seperti ini, maka ketika mengantar jenazah kita lebih cepat daripada berjalan normal. Nah, itu artinya Isra. Wa yukrah al-Isra syadid, dan makruh kalau kita berlebihan ketika mengantar jenazah, berlebihan dalam kita berjalan dengan cepat. Jadi sampai lari-lari. Ya, ini berlebih. Maksudnya tadi yang penting di atas jalan yang normal, tidak harus berlebihan. Khilafan lil Hanafiya, berbeda pendapatnya dengan mazhab Abu Hani. Wa mahallu nadbil Isra, tapi kita katakan mempercepat mengantar jenazah itu hukumnya sunnah. Illam yukhaf taghayyurul mayyit bihi aw bidunihi, jika tidak dikhawatirkan mayit itu, jenazah tersebut akan rusak. Bihi, dengan kita mempercepat. Aw bidunihi, atau akan rusak kalau kita tidak mempercepat. Wa illa, kalau kita takut jenazah mayit akan rusak. Wajabat ta'anni fil awal, maka harus kita pelan-pelan dalam keadaan yang pertama. Keadaan pertama artinya kalau kita cepat membawa jenazah, jenazahnya dikhawatirkan akan bukan rusak misalnya. Kalau kita cepat membawa jenazah, dikhawatirkan jenazahnya malah mungkin jatuh. Apalagi kalau tidak ada kubahnya, tidak ada penutupnya kan, sebagian banyak, ya, sebagian besar malah banyak tidak pakai penutup, tidak pakai kubah, langsung terlihat. Ya, bentuk daripada badan mayit hanya dibawa di atas keranda yang tanpa penutup. Jadi kalau kita cepat-cepat loncat-loncat, ya mayitnya dikhawatirkan. Ya. Jadi kayak seperti ini, kita cepat-cepat dikhawatirkan rusak atau dikhawatirkan jatuh, berarti wajib kita pelan. Ini tidak boleh. Atau sebaliknya, kalau kita pelan santai, malah dikhawatirkan jenazahnya akan rusak atau mungkin akan bau, akan, maka diwajibkan ketika itu untuk mempercepat. Jadi bukan sunnah lagi, tapi wajib. Fa in khifa at-taghayyur bil isra wa ta'anni, bagaimana kalau misalnya mayit itu, jenazah itu dikhawatirkan rusak, baik kita jalan dengan cepat ataupun jalan dengan pelan dan santai, sama aja. Maka lebih baik wajabal isra, bukan lebih baik tapi wajib isra untuk diper, li'annahu a'jalu fi satri, karena lebih cepat untuk menutupi kekurangannya. Dan yang kelima, yusannu liman marad bihil janazatu an yakuma laha, disunahkan bagi seseorang yang melewati jenazah atau yang dilewati oleh jenazah, an yakuma laha, hendaknya bangun untuk menghormati jenazah tersebut. Wa atamadahu qalyubi wa qila yukrah. Tapi ada pendapat yang mengatakan makruh. Jadi ada dua pendapat. Ketika kita mungkin di depan rumah kita ada jenazah yang lewat, bagaimana sikap kita? Apa berdiri, apa tetap duduk? Sebagian pendapat pertama tadi disunahkan untuk berdiri, tapi pendapat kedua malah makruh berdiri, tapi sunnah tetap diam, tidak usah berdiri. Jadi ada dua pendapat. Wa yusan lahu aidon an yad'uwa laha, dan disunahkan juga ketika jenazah lewat, an yad'uwa laha, untuk kita mendoakan, ya Allah maufir laha warhamha, kita doakan minimal Allah maufir laha warhamha ketika jenazah lewat siapapun itu. Yang penting bukan orang kafir ya. Tapi kalau orang kafir tidak boleh didoa. Yang penting jenazah itu jenazah orang muslim, walaupun jenazah mayit yang mungkin banyak dosa, tetap dianjurkan kita untuk mendoakannya. Ketika lewat jenazah kita doakan. Wa an yusniya khairan, dan juga dianjurkan dan disunahkan an yusniya, untuk memuji, khairan, dengan pujian yang baik. In kanat ahlan lidzalik, jika jenazah tersebut memang pantas untuk dipuji. Jadi jika jenazahnya memang jenazah orang soleh, jenazahnya memang jenazah orang alim, jenazahnya memang jenazah orang yang mulia, kita puji. Ya, artinya dianjurkan kita bicara dengan memujinya. Masya Allah, itu jenazah orang alim. Masya Allah, itu jenazah orang soleh. Masya Allah, akhlaknya. Masya Allah, ibadahnya. Masya Allah, takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bermanfaat bagi mayit. Ya, ketika nanti di akhirat, maka orang-orang yang hidup menjadi saksi bagi orang yang sudah meninggal. Jika ketika meninggal seseorang, orang-orang yang hidup menyebutkan kebaikannya, berarti itu tanda mayit tersebut adalah orang yang baik. Ketika meninggal malah orang-orang menyebutkan kejelekannya, wah alhamdulillah orang itu mati dari dulu, terlambat matinya malah ini. Karena selalu mengganggu, selalu menyebarkan keburukan, kejelekan, ya. Maka ya diharapkan kematiannya lebih cepat, nah apa? Kita doakan biar cepat mah. Biar apa? Kok lebih cepat mati? Ya, biar tidak banyak tambah lama tambah banyak dosanya. Ya kalau bisa dengan doa supaya diberi hidayat, supaya diberi taubat oleh Allah, ya tentunya lebih baik. Kemudian juga dikatakan di sini ruwiya al-Imam Malik fil manam. Imam Malik radhiyallahu taala anhu pernah dilihat dalam mimpi. Dilihat oleh orang soleh dalam mimpi. Dan mimpi orang soleh adalah mimpi yang hak. Mimpi yang benar. Ya, asdaquhum ru'ya asdaquhum hadisan. Orang yang paling benar mimpinya, orang yang paling jujur ketika ngomong. Artinya ketika kita melihat orang tidak pernah berbohong, jujur selalu. Ketika mimpi pasti mimpinya itu kenyataan. Artinya mimpinya benar, mimpinya menjadi kenyataan nantinya. Ya, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira dari Allah di waktu mereka hidup, wa fil akhirah, dan ketika mereka di akhirat. Ada sahabat radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal murad bil busra fil hayati dunya, apa yang dimaksudkan dengan kabar gembira dari Allah ketika mereka masih di dalam alam dun? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya fulan, tidak ada satu orang pun yang bertanya kepadaku tentang ayat ini kecuali kamu. Dan ketahuilah yang maksud dengan lahumul busra fil hayati dunya, hiya ru'yal mu'min yaraha au turalahu. Ya, yaitu mimpi seorang mukmin yang dilihat olehnya dalam mimpinya, au turalahu, atau yang dimimpikan oleh orang lain. Ya, itu kabar gembira. Berarti kalau misalnya kita mimpi dan kita mimpinya mimpi yang baik, apalagi sampai mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai mungkin mimpi juga aulia, mimpi orang wali, mimpi ulama, mimpi orang soleh, dan dalam mimpi memberi kabar gembira kepada kita, memberi isyarat yang baik kepada kita, atau apapun yang mimpi itu kita anggap sebagai mimpi yang baik, berarti itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kabar gembira dari Allah. Dan takwilkanlah dengan takwil yang baik, jangan disudzoni. Takwil dengan takwil yang baik. Ah, jangan-jangan Allah ini hanya menipu ana. Jangan-jangan dengan mimpi ini. Nah, jangan-jangan mungkin artinya tidak baik ini, padahal mimpinya baik. Jangan ditakwil dengan takwil yang tidak baik. Ditakwil dengan takwil yang tidak baik akhirnya menjadi tidak. Takwil dengan takwil yang baik. Dan kemudian syukur dan terima kasih kepada Allah, baca alhamdulillah. Dan ceritakan kepada orang yang sekiranya tidak hasud dengan mimpi tersebut. Kalian ceritakan kepada teman akrab yang sekiranya tidak hasud. Dianjurkan diceritakan kalau tidak hasud. Tapi kalau sekiranya hasud, lebih baik tidak usah diceritakan kalau sekiranya hasud. Itu mimpi yang baik. Kalau mimpi yang jelek, ya, mimpi tahu-tahu diazab oleh Allah. Mimpi sedang digantung di neraka jahanam. Mimpi sedang di dalam kuburan ditanya mungkar nakir, tidak bisa jawab, man robbuka, bingung aja. Mimpi nih, tapi itu mimpi yang jelek. Mimpi yang jelek artinya apa? Jadikan sebagai nasihat. Kalau mimpi yang jelek nasihat, mungkin ini nasihat dari Allah, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah masih kasih sayang, Allah masih cinta kepada kita, sehingga kita yang maksiat, kita yang penuh dengan kesalahan kepada Allah, diingatkan lewat mimpi. Ya, yakfi ahadukum an yu'adha fi manamihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa diberi nasihat di dalam mimpi. Jadi mimpi itu diambil sebagai nasihat. Kalau mimpi buruk, jadikan sebagai nasihat motivasi untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan kalau itu mimpi yang jelek, ya. Dan kemudian ketika yang mimpi jelek pun ketika bangun baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ya menyembul ke arah kiri 3 kali. Ke arah kiri 3 kali disembul dan kemudian berpindah posisi. Jadi kalau misalnya dia posisinya menghadap kiblat, membelakangi, enggak apa-apa, pindah posisi. Kalau dia berbaring ke kanan, berbaring ke kiri, kalau berbaring ke kiri, berbaring ke kanan. Pindah posisi dan kemudian jangan diceritakan. Itu juga penting. Kalau mimpi jelek, mimpi buruk, jangan diceritakan kepada orang lain. Kalau tadi mimpi yang baik diceritakan kepada orang yang ya, tapi kalau mimpi yang jelek tidak usah diceritakan. Kalau diceritakan malah dikhawatirkan nanti itu terjadi. Kalau tidak diceritakan dan baca ta'awud, kemudian menyembul 3 kali ke arah kiri, insya Allah tidak menjadi kenyataan dan dijadikan sebagai apa tadi? Nah, jadikan sebagai nasihat buat dirinya. Ya, ini kalau mimpinya dia mimpi yang jelek. Ya, ini Imam Malik pernah dilihat dalam mimpinya, dalam mimpi. Faqila lahu ma fa'alallahu bik. Ditanya Imam Malik setelah meninggalnya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapmu wahai Imam Malik? Faqala, kemudian Imam Malik menjawab, ghafarali, Allah memberikan ampunan kepadaku. Berarti mimpi baik, mimpi jelek? Mimpi baik. Ghafarali, jadi diampuni dosa-dosanya Imam Malik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bi kalimatin, dengan sebab satu kalimat. Kuntu aquluha, yang aku ucapkannya. Inda ru'yatil janazah, ketika aku melihat jenazah. Wa kana yaquluha Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan kalimat tersebut diucapkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Apa kalimat tersebut? Subhanal hayyil ladzi la yamut. Jadi artinya dianjurkan juga ketika melihat jenazah membaca kalimat ini, Subhanal hayyil ladzi la yamut, yang mana kalimat ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa Imam Malik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk juga dibaca oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Subhanal hayyil ladzi la yamut, kemudian juga mendoakan mayit dan menghadirkan dalam hati juga ya tentang kematian. Itu yang dianjurkan ketika kita melihat jenazah ya. Yang ketujuh, innama kana al-amamu afdal min al-khalfi inda tashyi'il janazah li'anna al-musayyi'a safi. Sebagaimana sebelumnya kita sudah baca bahwasanya yang afdal ketika mengantar jenazah hendaknya di depan jenazah apa di belakang? Di depan jenazah afdal. Itu mazhab kita, berbeda dengan mazhab Abu Hanifah, yang Abu Hanifah mengatakan yang afdal di belakang jenazah. Tapi mazhab Syafi'i yang afdal di depan jenazah, karena kita sebagai musaffi, dikatakan sini safi, ingin memberikan syafaat untuk mayit, artinya ingin mendoakan mayit dengan berdoa dan mengharap, memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya mayit dan menerima kebaikan mayit. Ini yang kita harapkan ketika mengantar jenazah. Nah, jadi orang yang memohonkan pengampunan kepada Allah untuk mayit tentunya lebih dianjurkan untuk di depan apa di belakang? Tentunya dianjurkan untuk berjalan di depan. Ya, mungkin juga ada seorang murid yang punya kesalahan, kemudian dia dihukum, akan dihukum. Kemudian ada mungkin seorang ustazah yang akan memberikan syafa, diantar ke mudiratul ma'had misalnya, dia untuk dimintakan mah. Kira-kira yang ngantar ustazah di belakangnya apa depannya? Ya, karena dia yang akan memberikan syafa. Jadi dianjurkan untuk di depannya. Begitu juga ketika mengantar mayit, maka orang yang memberikan syafaat untuk mayit ini hendaknya berjalan di depan jenazah. Wa min haqqi safi an yakun amamal masfu' lahu, dan sudah menjadi kewajiban orang yang memintakan syafaat hendaknya dia berjalan dan berada di depan orang yang diberikan kepadanya syafaat. Wa amma khabar, adapun ada riwayat yang berbunyi umsu khalfal janazah, berjalanlah kalian di belakang, ya mungkin ini dalilnya Imam Abu Hanifah yang dijadikan patokan bahwasanya yang afdal di belakang jenazah. Ya, ini jawaban daripada Imam Syafi'i mengatakan dhaif, riwayat ini riwayat yang dhaif. Wala yukra sabquha ila al-maqbarah. Ketika kita berjalan di depan jenazah, jadi artinya mungkin kita akan sampai terlebih dahulu ke kuburan daripada jenazahnya. Apa tidak makruh? Dikatakan sini tidak makruh. Tidak apa-apa, kita sampai duluan di kuburan walaupun mungkin mayit masih di belakang, jenazah masih di belakang, hukumnya tidak makruh. La yukrah asabquha ilal maqbara wala rukub, dan juga tidak makruh mengendarai kendaraan. Ketika mengantar jenazah makruh apa tidak? Makruh hukumnya. Yang tidak makruh kalau firruju, kalau pulang, makanya tidak diteruskan tadi. Firruju imin minha, tidak makruh untuk mengendarai kendaraan kalau kita pulang daripada mengantar. Nah, tapi kalau kita berangkat mengantar jenazah perginya, maka hukumnya makruh ya. Dan ini hukumnya ya. Jadi ketika pergi mengantar jenazah lebih baik kita berjalan, dan makruh kita mengendarai kendaraan tanpa ada uzur ya, kecuali kalau ada uzur. Ya, tapi ketika pulang tidak apa-apa. Kalau pulang mau naik masing-masing naik kendaraan, maka hukumnya tidak makruh. Ya, kalau pulang tidak makruh. Bi khilafihi fi dhahab ma'aha. Beda hukumnya ketika pergi dengan jenazah fayukrah, maka hukumnya makruh mengendarai kendaraan li ghairi tanpa uzur. Kama qalahu Ibnu Hajar wa Ramli, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar. Jadi kebanyakan mungkin sekarang yang ngantar jenazah berjalan, yang itu afdal. Ya, bahkan berjalan pun tentunya lebih sehat. Ada olahraga di situ, ada olahraga jasmani dan juga insya Allah rohaniahnya ada. Ketika kita berjalan dengan naik mobil, rohaniahnya berbeda. Hati kita lebih bisa betul-betul memahami atau mengingat kematian daripada kalau kita naik mobil. Kalau kita naik mobil kurang. Ya, dan kedua juga selain itu, ya, orang yang berjalan kaki lebih tawaduk daripada yang menaiki kendaraan. Lebih tawaduk mana? Ya, tentunya lebih tawaduk, akrab ila tawaduk, lebih dekat kepada sifat tawaduk. Dan juga selain itu, ya, ketika berjalan kaki maka satu daripada langkah kita dicatat sebagai ibadah. Satu langkah ibadah. Jadi kalau jalan kaki kita mengantar jenazah, banyak langkahnya apa enggak? Pasti banyak. Makanya mereka salafus soleh ketika mengantar jenazah ataupun ke tempat yang baik, majelis ta'lim, majelis zikir dan majelis-majelis yang lain, mereka kalau berjalan pergi memperkecil langkah mereka supaya langkah-langkah mereka menjadi apa? Menjadi lebih banyak. Pulangnya tidak. Ya, walaupun pulangnya masih ada khilaf sebenarnya. Yang muktamad dan tanpa ada perselisihan pendapat di antara ulama bahwasanya ketika kita pergi ke tempat-tempat yang baik, maka perginya kita dapat pahala, pulangnya tidak dapat pahala. Ini yang pastinya yang muktamad, kita perginya dapat pahala, tapi pulangnya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pulangnya pun dapat pahala, tapi ada yang mengatakan tidak dapat pahala pulangnya, hanya perginya. Oleh karena itu kalau kita pergi dianjurkan kita pergi memilih jalan yang lebih jauh, dan kemudian kita pulang dengan jalan yang lebih dekat tapi jalan yang berbeda, tentunya jalan yang berbeda. Jadi di sini taksir ya lil hasanat. Walaupun sebagian ulama mutaakhirin menambah atau mengatakan ya walaupun mengendarai kendaraan seperti zaman sekarang, naik mobil, naik sepeda motor, ya insya Allah juga dapat pahala. Satu putaran roda insya Allah dapat satu kebaikan. Ya, tidak usah kita mempersempit rahmatnya Allah, tapi tentunya tetap berbeda. Ya, pahala orang yang melangkah dengan pahala roh, putaran roda dengan langkahan kaki tentunya berbeda. Ya. Jadi artinya tentunya lebih banyak pahalanya kalau kita berjalan ketika kita pergi ke tempat-tempat yang baik ya. Ya, begitu juga termasuk faedahnya. Keuntungan kalau kita berjalan kaki, maka setiap tempat yang kita lewati dengan kaki kita akan menjadi saksi di akhirat dengan kebaikan. Jadi tempat ini pernah kita gunakan untuk kita jalani ke ya, menghadiri majlis zikir, majlis ilim dan kebaikan-kebaikan yang lain misalnya, nanti tashhad. Al-biqa tashhad. Tempat-tempat di bumi akan memberikan kesak. Ya Allah, aku telah digunakan oleh fulan untuk berjalan ke masjid. Aku telah digunakan oleh fulan untuk berjalan ke kelas, untuk berjalan ke musala, untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik. Semuanya akan menjadi saksi. Ya, oleh karena itu selain juga menjadi saksi kebaikan, tapi juga menjadi saksi apa? Menjadi saksi keburukan dan kejelekan. Jadi kalau kita pernah menggunakan tempat itu untuk maksiat, tempat itu akan mengadu nanti di akhirat dan akan menjadi saksi keburukan kita, kemaksiatan kita di hadapan Allah SWT. Ya Allah, ya Rabb, aku pernah digunakan oleh fulan berbuat maksiat di tempat ini, ya Allah. Semuanya akan memberi. Oleh karena itu sebagian salaf menganjurkan kalau misalnya kita pernah maksiat di suatu tempat, maka hendaknya kita berbuat kebaikan di tempat itu juga, agar bukan hanya memberi kesaksian keburukan, tapi juga memberikan kesaksian kebaikan. Syukur-syukur kalau hanya memberikan kesaksian kebaikan nantinya di akhirat. Jadi dianjurkan kita gunakan tempat yang pernah kita gunakan untuk maksiat, yang pernah. Ya mungkin manusia pernah ada salah kan? Nanti ada salah kan? Apa enggak ada salah semuanya? Ya kayaknya mungkin sekalian suci semuanya ya. Jadi mungkin hanya ana yang banyak salahnya ini. Ya insyaallah. Ya siapa tahu kalian enggak ada pernah maksiat, enggak ada pernah salah. Ya masyaallah semuanya. Jadi kalau misalnya kalau kalian pernah, kalau ustaz ya jelas banyak. Kalau kalian pernah bermaksiat, ya pernah berbuat salah kepada Allah di suatu tempat, dianjurkan gunakan tempat itu untuk ngaji, gunakan tempat itu untuk zikir, baca istighfar di situ, baca ya Quran di situ, itu dianjurkan supaya memberikan kesaksian yang baik. Apalagi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa adbi isayata hasanata tam innal hasanat yuzhibna sayiat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, kalau kita berbuat kesalahan, ikutilah langsung segera dengan kebaikan, tamhuha insyaallah kemaksiatan kejelekan kita dihapus oleh kebaikan yang setelahnya yang kita lakukan. Begitu juga dalam Quran, innal hasanat yuzhibna sayiat, bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa dan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya ya kita berjalan kaki, maka setiap tempat, setiap tanah yang kita gunakan untuk berjalan, maka akan menjadi saksi yang baik untuk kita. Ya, oleh karena itu, juga karena hal tersebut, salafus soleh memilih dua jalan. Jalan pergi dengan jalan yang pulang supaya apa? Supaya lebih banyak lagi tanah yang nantinya memberi kesaksian kebaikan di akhirat nanti. Ya. Kemudian, jadi disunahkan, dianjurkan untuk berjalan ketika mengantar, dan makruh untuk mengendarai kendaraan ketika mengantar. Tidak makruh kalau kita pulang. Ya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a nasan rukbanan. Rasul sallallahu pernah melihat sekelompok manusia rukbanan, mereka dalam keadaan mengendarai kendaraan, fi janazatin, dalam mengantar jenazah. Faqala, maka Rasul sallallahu berkata, ala tastahyun, tidaklah kalian malu, inna malaikatullah yamsuna ala aqdamihim, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah sekarang ini sedang berjalan di atas kaki mereka atau menggunakan kaki mereka, wa antum ala duhuri dawab, sedangkan kalian di atas punggung-punggung kendaraan kalian. Tidaklah malu dengan malaikat yang mereka berjalan kaki. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum haji 25 kali dari Madinah ke Mekah, semuanya dengan berjalan kaki. Dari Madinah ke Mekah kalau kita menggunakan kuda atau menggunakan unta, itu butuh waktu sampai 1 minggu perjalanan. Jadi 1 minggu perjalanan kalau kita mengendarai unta. Ya, kalau kita berjalan ya mungkin lebih lama lagi. Ini semuanya berjalan kaki. dengan jarak lebih daripada 300 kilo ya, dengan ukuran sekarang lebih dari 300 kilo antara Mekah dan Madinah itu semuanya dilampaui oleh Sayyidina Hasan dengan berjalan. Apa tidak punya kendaraan? Apa tidak punya unta Sayyidina Hasan? Oh, Sayyidina Hasan termasuk orang yang kaya. Sayyidina Hasan cuma termasuk orang yang luas rizkinya artinya. Dan alhamdulillah ketika berjalan ya, unta-unta yang bagus, pilihan-pilihan semuanya itu dituntun di sekitar Sayyidina Hasan. Jadi untanya ada dituntun di sekitar Sayyidina Hasan. Tapi beliau tidak mau menaiki, tidak mau menunggangi. Ya, beliau mengatakan aku malu sama Allah. Aku ini haji yang artinya aku mau ziarah ke rumah Allah. Masa mau ke rumahnya Allah pakai kendaraan? Jadi sehingga membuat beliau ini tidak mau mengendari kendaraan karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau itu dari Madinah ke Mekah apalagi yang dah li'annahu sama. Kemudian inna malaika yang sun ala wa antum ala duhuri dawab. Dan ke-8 yubahu lil muslim tashyi' jenazah qaribihil kafir. Bagaimana hukum mengantar jenazahnya orang kafir? Mungkin tetangga kita kafir, kita antar jenazahnya. Atau mungkin di antara keluarga kita yang kafir, semoga tidak ada ya, ada yang kafir kemudian kita mengantar jenazah. Atau mungkin teman bisnis kita ada yang kafir meninggal, kita antar jenazahnya. Apa boleh? Apa haram? Hanya mengantar jenazah aja. Ya, di sini akan disebutkan yubahu lil muslim. Hukumnya diperbolehkan, dimubahkan bagi seorang muslim untuk mengantar jenazah. Tapi jenazah siapa? Kharibihi, jenazah keluarganya. Al-kafir yang kah? Jadi boleh mengantar jenazah orang kafir kalau itu keluar wa misluhu zauja. Selain keluarga juga adalah zauja, istri. Istrinya kafir. Tapi dia muslim. Bisa apa enggak? Ya, orang muslim boleh menikah dengan wanita yang Yahudia atau Nasrania. Kalau selain Nasrania Yahudia tentunya tidak boleh. Tapi wanita yang muslimah tidak boleh dinikah oleh laki-laki yang kafir. Tapi laki-laki yang muslim boleh nikah dengan perempuan yang kafir. Nah, jika istrinya dalam keadaan mungkin agamanya Nasrani, Kristen atau Yahudi, maka boleh diantar. Ya, waljar atau juga mungkin tetang boleh juga mengantar jenazahnya walaupun dia kah wasodik atau sahabat ya, sahabatnya dia, teman dekatnya dia, kebetulan teman dekatnya ini kah boleh, wal maula atau tuannya dia, mungkin dia punya tuan dahulu sekarang dia merdeka mau mengantarkan jenazah tuannya tapi kebetulan jenazah tuannya ya, tuannya ini kah, wal abad atau budaknya dia, wa amma ghairuhum. Bagaimana kalau selain mereka mengantar jenazah orang kafir? Wa amma ghairuhum minal ajanib, hukumnya? Kok tahu kalian? Karena bah fayahrum kama fi qalbi, maka hukumnya haram. Mau diteruskan? Apa mau pindah kitab? Terus. Atau baca takliknya aja ya, karena kebetulan ini sudah bab, tapi di bab ini ada taklik. Faedah yang pertama, yusannu an yamkusa jama'atun ba'da dafn sa'ah, dianjurkan sekelompok dari mereka untuk tetap tinggal di kuburan ketika selesai pemakaman sa'ah, walaupun hanya satu jam. Untuk apa? Yastaghfirun lil mayyit, untuk mendoakan mayyit. Jadi ketika sudah mayyit itu dikubur dan rata dengan tanah, jadi hendaknya jangan langsung pulang ya, terutama keluarga-keluarga ya, atau mungkin yang punya rasa kasih sayang kepada mayyit. Kenapa? Karena di saat itulah mayit paling-paling butuh kepada doa. Jadi keadaan paling dahsyat, paling mengerikan pertama kali dikubur. Itu keadaan yang paling mengerikan dan menentukan bagi mayit. Karena di saat itu ada akan dua makhluk Allah yang datang. Akan datang dua makhluk Allah yang tentunya kita tahu siapa? Jadi mungkar dan kita kan belum kenal. Mau kenalan apa enggak? Malaikat itu masa enggak mau kenalan sama malaikat? Kenalan aja enggak apa-apa, yang penting jangan ditanya-tanya ya. Malaikat kan masya Allah termasuk makhluk Allah yang mulia. Jadi akan datang dua malaikat, Munkarun wa Nakir. Dan dua malaikat ini akan berbentuk atau berbentuk makhluk yang sesuai dengan amalnya orang tersebut. Jadi kalau amalnya jelek, berbentuk dengan makhluk yang amalnya baik, ya bisa jadi berbentuk dengan bentuk aslinya, bisa jadi dengan bentuk yang baik. Kalau bentuk aslinya pun tetap kita akan takut. Kenapa? Karena makhluk Allah Subhanahu wa taala yang termasuk besar adalah malaikat. Oleh karena itu Nabi sendiri pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapat wahyu ketika datang atau turun ayat apa? Ketika turun ayat Iqra Rabbukal allazi 'allama Alamal insana malam. Ayat pertama turun Iqra. Jadi isyarat untuk kita lebih banyak membaca. Jadi banyak membaca. Jadi nunjukkan kan pentingnya membaca. Ketika ayat ini turun pertama kali, wahyu pertama kali, maka malaikat Jibril ketika itu dengan bentuk aslinya. Karena malaikat kan bisa berbentuk-bentuk. Dengan bentuk asli bisa, dengan bentuk manusia bisa, manusia seperti kalian juga bisa. Bisa jadi malaikat nanti. Bisa jadi sembunyi-sembunyi nyamar-nyamar kan. Kita taunya teman kita padahal itu sebenarnya malah saja. Bisa berbentuk apapun, bisa berbentuk hewan juga bisa. Bisa berbentuk yang macam-macam malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk asli malaikat termasuk mempunyai sayap sebanyak 600. Yang satu sayapnya bisa menutupi langit, satu sayapnya. Bagaimana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pingsan ketika pertama kali melihat bentuknya daripada malaikat Jibril, sehingga Nabi pingsan sampai 3 kali. Si Uman melihat lagi pingsan, si Uman lihat lagi. Akhirnya sampai lari. Karena itu di gua. Ketika di gua mana? Ya, ketika di gua Hira beribadah. Ya, beribadah kalau di gua Sur itu bersembunyi dari kejaran orang kafir, tapi di gua Hira beribadah. Belum ada salat 5 waktu masih. Tapi ibadah dengan salat witir, ibadah dengan zikir, ibadah dengan tafakkur dan lain sebagainya termasuk menjamu tamu dan seterusnya. Jadi ibadah dengan seperti itu. Ya, ketika di waktu dan di saat ibadah disitulah maka malaikat Jibril turun dengan bentuk asli sampai Nabi SAW pingsan, siuman pingsan sampai 3 kali kemudian lari pulang ke rumah dan di situ ada siapa? Disitulah ada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Maka Sayyidatul Kubra ketika melihat Nabi dalam keadaan ketakutan pucat mukanya dikatakan oleh Nabi aku melihat makhluk yang menyeramkan dan seterusnya, maka Sayyidina Khadijah tidak yakin bahwasanya itu makhluk yang ingin memberikan bahaya kepada Rasul. Maka Sayyidina Khadijah mengatakan, engkau ya Rasul, ya orang yang menyambung tali silaturahmi, orang yang berbuat baik, orang yang banyak sedekah, artinya tidak mungkin Allah menginginkan keburukan. Pasti yang datang kepadamu itu menginginkan kebaikan. Jadi tidak usah takut Sayyidina Khadijah, itu istri yang bagus. Ketika suaminya dalam keadaan panik, takut ini, tapi ditenangkan. Ya, seperti kalau tidak baik, tidak menjadi istri yang solihah ketika dalam keadaan seperti itu. Oh ya, oh hati-hati, kita lari. Wah itu bahaya. Ana juga takut gitu. Ini ditenangkan. Ya, jadi tahu, seharusnya istri tahu keadaan suami. Jadi ketika suami butuh ditenangkan. Bukan ditakuti. Ketika butuh pikiran ditenangkan pun juga ya jangan di ya. Jadi ketika Sayyidina Khadijah mengatakan seperti itu mulai tenang tapi tetap Nabi SAW melihat. Sayyidina Khadijah tidak melihat tapi Nabi SAW yang melihat makhluk tersebut. Akhirnya ditaruh di pangkuannya oleh Sayyidatuna Khadijah. taruh pangkuannya. Tapi tetap ya Nabi SAW melihat di saat itu. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah membuka kerudungnya, membuka kerudung penutup kepalanya, dan kemudian ditanya, apakah engkau ya Rasul melihat makhluk tersebut? Maka dikatakan, tidak lagi ya Khadijah. Oh, berarti tenang Sayyidah Khadijah. Kalau begitu itu adalah bukan makhluk yang jahat, itu adalah makhluk malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu tahu? Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika ada perempuan yang membuka auratnya tidak akan ada di dalam rumah tersebut. Jadi disitulah diambil kesimpulan bahwasanya malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada perempuan tidak menutup aurat. Ya, itu menunjukkan juga akan keilmuan Sayyidatuna Khadijah. Berarti menunjukkan Sayyidah Khadijah bukan hanya wanita salihah tapi juga wanita yang luas ilmunya. Fa'ala kulli hal, di sini kita bicara apa? Lihat malaikat aslinya ya. Omkar Nakir tadi ya. Omkar Nakir. Lari ke Jibril, akhirnya lari ke mana-mana nanti. Mau melihat malaikat apa anda? Malaikat Jibril enggak mau masa? Malaikat Jibril tidak mau ya rugi kalian. Kalau malaikat Jibril datang pasti membawa kebaikan. Kalau malaikat Malik yang datang hati-hati kalian. Karena malaikat Malik tidak ada bentuk baiknya. Bentuknya sudah dicetak tidak bisa berubah malaikat Malik ini. Serem terus dan seluruh wajahnya menyeramkan. Sampai Rasulullah takut tanya sama Jibril, Jibril semua malaikat lewat semuanya senyum padaku, hormat padaku. Ini mereka ini satu ini. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, memang jangan su'udzon. Karena memang malaikat itu memang dicetak sama Allah seperti itu mukanya. Tidak bisa berubah memang. Kalau malaikat Malik yang di neraka dicetak senyum ini ya, kafir-kafir kan enak. Walaupun juga tetap disiksa. Tapi kan sisanya lebih berat. Disiksa dengan bentuk makhluk yang tadi kita apa? Ada huwa. Nah, tadi dianjurkan tadi kita katakan di saat pertama kali dikubur mayat itu, maka hendaknya kita doa, kita baca tahlil, kita doakan, kita baca Al-Qur'an Yasin, kita baca tabarak 1 jam 2 jam. Karena 1 2 jam tersebut betul-betul sangat menentukan bagaimana keadaan mayat selanjutnya. Kalau baik, maka selanjutnya insyaallah akan menjadi lebih baik. Tapi jelek, selanjutnya akan menjadi lebih buruk lagi. Akan lebih dahsyat lagi. Makanya termasuk ada sholatul unus itu kan. Sholatul hadiah itu kan malam pertama itu. Karena itu malam yang sangat menentukan, sangat dahsyat, sangat mengkhawatirkan dan menakutkan bagi mayit. Jadi kalau ada yang ingin memberi hadiah kepada mayit, paling ditunggu adalah malam pertama. Dan juga ketika selesai dikubur, doakan, bacakan tahlil, bacakan surat untuk dikirimkan pahalanya kepadanya. Maka itu hadiah yang paling diinginkan oleh mayit. Ya. Oleh karena itu jangan lupakan mungkin ada keluarga yang meninggal atau siapapun. Khususnya selepas dikubur dan dimakamkan dan kemudian juga di malam pertama. Ya. Jadi di sini dianjurkan, jadi hendaknya diam dulu. Setelah selesai pemakaman jangan langsung pergi. Ya, kalau bisa baca tahlil. Yastaghfirun lil mayit, istighfar untuk mayit. Wa yas'alun lahu tasbit, dan hendaknya berdoa. Yas'alun di sini bermakna doa, memintakan kepada Allah, memohon kepada Allah supaya ditetapkan imannya, dalam arti bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Li'annahu hina izin fi su'ali mungkarin wa nakir, karena mayit itu di saat itu dalam keadaan ditanya oleh malaikat mungkar dan jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah sabbithu ala qawli la ilaha illallah, sabbithu alal iman, sabbithu walakinhu hujjatahu. Ya, jadikan di beliau ini atau orang mayit itu bisa menjawab pertanyaan dengan siho apapun. Ya, mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Kita doakan biar diampuni dosanya. Kita doakan diberikan kebaikan dan diterima amal kebaikannya. Kita doakan juga supaya mayit ini bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dan diselamatkan dari fitnahku kubur. Ya. Walau atau bihairi zalik, andai kata mereka membaca selain itu, selain istighfar, selain memintakan tasbih kazikri alal qabr, kiranya kita membaca zikir misalnya la ilaha illallah, lam yakunu atina bis sunnah, tidak dianggap mengamalkan sunnah. Jadi sunnahnya di sini mendoakan, sunnahnya juga istighfar untuk mayit, mendoakan mayit dengan tasbih dan istighfar untuk mayit. Wa in hasalalahum sawabun ala dzikrihim, tapi kalau mereka zikir maka mereka akan dapat pahala. Wa hadza su'al ghairu talqin. Jadi yang kita mintakan, kita mohonkan itu selain talqin. Dan kita dianjurkan juga untuk baca talqin itu. Ya, kita akan tahu nanti talqin. Kita akan ditanya. Ya, makanya ketika ditalqin termasuk di situ idza ja'akal malakani an muwakkalani bika atau biki wala yukhawifani wala yurawiak. Kalau ada dua makhluk yang datang sekarang ini kepadamu, wahai mayit, wahai fulan bin fulan, panggil namanya, maka jangan kamu takut dengan dua makhluk tersebut. Jangan sampai ngeri dengan dua makhluk tersebut. Walaupun bentuknya bagaimana, jangan ngeri. Kenapa? Fa innahuma khalqun min khalqillah. Tetap walaupun serem, seseram apapun makhluk tersebut, mereka tetap adalah makhluknya Allah. Jadi itu yang kita yakini. Jadi apapun makhluk yang kita lihat serem-seremnya, tetap mereka adalah makhluknya Allah. Artinya makhluknya Allah apa? Tidak bisa memberikan madarat kepada kita tanpa kehendaknya Allah. Jadi kita tidak perlu takut dengan jin, tidak perlu takut dengan orang sihir, tidak perlu takut dengan apapun yang kita takuti, karena mereka semuanya tidak akan memberikan keburukan kepada kita tanpa izin Allah. Ini tama'u ala an yaduruka bisa'in lam yaduruka ila bisa'in qad katabahullahu alaik. Jika mereka bersatu untuk memberikan madarat kepada kalian, maka mereka tidak bisa melakukannya kecuali dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kita buka wa man ikhwah. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan harus dihafalkan mulai sekarang ya. Biar dapat nilai 100 nantinya. Ya, hafalkan, belum tentu nanti hafal. Tidak hafal pun belum tentu tidak bisa menjawab. Tergantung amal kita, tergantung amal kebaikan kita. Makanya Sayyidina Umar pun sampai menangis ketika Nabi mentalkin putranya, ya, Sayyidina Ibrahim. Ketika Sayyidina Ibrahim meninggal dunia, dikubur, ditalkin Nabi. Padahal Sayyidina Ibrahim belum baligh, dan Sayyidina Ibrahim putranya Nabi lagi, Nabi yang paling afdal, paling mulia, masih ditalkin, yang mentalkin nabinya lagi, ayahnya sendiri Nabi Afdalul Anbiya, sehingga membuat Sayyidina Umar menangis. Ma yukik ya Umar, kenapa engkau menangis ya Umar? Ya Rasulullah, ada Ibrahim masih kecil, yang mestinya tidak ada dosa, masih perlu ditalkin, masih ditalkin, dan mentalkini adalah engkau ya Rasulullah. Bagaimana nasibnya Umar bin Khattab nanti ya Rasul, ketika meninggal dunia dengan banyak dosa yang sudah dicatat dosa-dosanya oleh Allah, dan kemudian nanti tidak mendapatkan orang yang mentalkininya seperti engkau ya Rasulullah SAW. Ya, ini yang disebutkan sini, ya, nudiba wa nudiba talkinu baligh. Disunahkan untuk mentalkini mayit yang sudah baligh. Tadi Sayyidina Ibrahim belum baligh tapi ya. Bagaimana jawabannya itu? Dikatakan di sini oleh mazhab Syafi'i yang sunnah ditalkini kalau sudah baligh. Wa majnun atau juga majnun, ya, sabaqalahu taklif, tapi yang pernah sudah menjadi mukallaf. Majnun tapi pernah menjadi, artinya gilanya setelah baligh. Kalau gila mulai kecil berarti tidak sunnah ditalkin. Kemudian walau syahidan, yang sunnah ditalkin walaupun meninggalnya dalam keadaan syahid sekalipun, sunnah ditalkin. Ba'da tamamid dafan, kapan ditalkin? Setelah sempurna dikubur rata. Wayungni anhu doa bitasbit, cukup dengan kita doakan mayit supaya ditetapkan dalam iman, ditetapkan dalam menjawab pertanyaan mungkar nakir, itu sudah dianggap sebagai tal kama fil bajuri, sebagaimana disebutkan dalam kitab bajuri. Wala yulakkan as-sobi, ya, tidak ditalkin kalau yang meninggal itu masih belum baligh. Di anna su'al khasun bil mukallafin, karena yang nantinya ditanya ketika di kuburan adalah mayit yang sudah baligh. Jadi kalau kalian masih belum baligh semuanya ini, insyaallah kalian tidak ada yang belum baligh apa belum? Belum baligh semuanya ya. Belum baligh kedua mungkin. Wakila innal atfal yus'aluna. Nah, ada pendapat. Nah, ini mungkin pendapat ini yang mungkin diambil dari riwayat tersebut. Ada pendapat yang mengatakan walaupun belum balai pun tetap di tetap ditanya yus'alun fayusan talqinuhum, maka disunahkan berarti untuk dital di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqana ibnahu Ibrahim, karena Nabi SAW mentalkin putranya sendiri Sayyidina Ibrahim. Waruwiya annahu qala kunillahu abi, dan diriwayatkan bahasanya ketika nanti kamu ditanya siapa Tuhanmu, maka katakan kul Allahu Rabbi, Allah adalah, wa rasulullah abi, dan rasulnya Allah adalah ayahku. Tapi jangan ngomong gini ya kalau kamu ya. Itu khusus Ibrahim. Wal Islamu ini, dan Islam adalah agama. Faqila lahu ya rasulullah, dikatakan kepadanya ya rasulullah anta tulakinuhu faman yulakinuna, engkau ya rasulullah mentalkinnya, nanti kalau kita meninggal ini siapa yang mentalkini kami ya rasulullah. Fa anzalallahu taala, maka Allah menurunkan ayat ketika itu yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhir, Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar ketika mereka dalam keadaan hidup dan ketika mereka di akhirat. Artinya akan ditalkin langsung oleh Allah kalau memang dia adalah orang-orang yang beriman dan tentunya berbuat amal soleh, langsung akan ditalkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya digampangkan, dimudahkan lidahnya oleh Allah untuk menjawab. Ya qala Ibnu Hajar wa yusannu taqraruhu ay at-talkin salasan. Ibnu Hajar mengatakan disunahkan untuk diulang taklid talkin itu sampai wal aula lil hadirin al-wuquf, dan ketika ditalkin mayit itu maka yang lebih baik bagi orang-orang yang hadir di saat itu al-wuquf. Al-wuquf artinya berdiri. Walil mulakin al-ku'ud, dan bagi orang yang mentalkininya yang dianjurkan adalah duduk. Jadi yang mentalkini duduk, yang lain berdiri. Itu yang afdal, yang aula. Li'annahu aqrab ila isma'il mayyit al-talkin, karena lebih dekat untuk mendengarkan kepada mayyit tal ketika duduk. Jadi lebih dekat kepada mayyit, karena mayyit dengar apa enggak? Karena mayyit ketika itu, ketika ditalkini dengar. Man ya rabbuka, ditalkini ida ja'aka wa yas'aluka man rabbuka faqul Allahu rabbi, mayyit dengar. Oh, Allahu rabbi, kasih tahu. Ya lumayan membantulah. Ya, ini akan didengar. Jadi ketika duduk yang mentalkini tentunya lebih dekat lagi kepada kepala mai. Makanya posisinya di posisi kepala, jangan di posisi kaki ditendang nanti. Al aula lil hadirin wuquf. Kemudian intaha mulah Hasan min Fathil Alam. Wa zakara fi Mukhtasar Tasjidil Bunyan. Disebutkan dalam kitab Mukhtasar Tasjidil Bunyan, wala yataqayyad at-talqin bi waqtin. Talqin ini tidak terikat dengan waktu tertentu. Balil amr allazi suri'a lahu ila tamami sab'a ayyam ba'da dafan, bahkan punya waktu sampai 7 hari, kama afta bihi Syaikhuna Abdul Aziz Az-Zamzami. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan sebelum kita baca fawaid, karena pertanyaannya semuanya berkaitan dengan fikih. Jadi dalam kitab Takrirat Sadidah dijelaskan tentang syarat jama' ta'akhir. Syarat apa? Di antaranya niat ta'akhir. Waqad bagiya min waqtil ula ya. Ma yasa'uha. Ini salah satu syarat jama' ta'akhir, harus seseorang itu niat untuk ta'akhir ketika tersisa daripada waktu sholat yang pertama mayasa'uha, yang cukup waktu itu untuk melaksanakannya. Melaksanakan apa? Melaksanakan sholat yang pertama. Jadi kalian mau mentakhir sholat duhur ke waktunya asar, berarti kalian harus niat jamak takhir, niat mengakhirkan sholat duhur. Artinya ketika masih tersisa waktu sholat duhur, tersisa cukup untuk melaksanakan sholat duhur. Berarti sholat duhur misalnya 4 rakaat, butuh berapa menit? Kita katakan 5 menit misalnya. Berarti kalian harus sudah niat takhir ketika masih ada waktu sholat duhur 5 menit atau Lebih. Jadi kalau kalian masih tidak niat untuk takhir sholat duhur sampai tersisa 2 menit baru anda niat takhir, berarti kalian dosa. Jadi ini artinya ya. Jadi hendaknya dia niat untuk takhir sholat duhur atau sholat yang pertama ketika masih ada waktu yang cukup melaksanakan sholat tersebut. Ayat khul waktu niat takhir bidukhuli waktu sholat wa yantahi ila an yabqa min waqtiha ma yasau sholat inda ramli. Nah, ini menurut Inda Ramli. Wa inda Ibn Hajar yastamir waktuha ila an yabqa qadru raka'ah, tapi Ibn Hajar mengatakan waktu niat takhir masih tersisa, masih ada sampai tersisa waktu daripada sholat yang pertama cukup untuk melaksanakan satu rokaat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ini pertanyaannya terakhir. Jadi apa yang ditanyakan ini? Mungkin yang terakhir mungkin. Jadi kalau Imam Romli tadi kita katakan ya bahwasanya niat takhir paling akhir, niat takhir ya, paling akhir ketika waktu sholat yang pertama masih tersisa 4 rokaat. Tapi Ibn Hajar mengatakan niat takhir paling akhir, jangan kurang dari itu, ketika waktu sholat yang pertama masih tersisa satu rokaat. Jadi artinya kalau masih tersisa 2 rokaat, 1 rokaat atau lebih, Ibn Hajar mengatakan masih sah takhirnya. Tapi Imam Romli mengatakan tidak sah takhirnya. Jelas ya? Jadi kalau Imam Romli kurang dari 4 rokaat waktu itu, ya, waktu yang ada kurang dari 4 rokaat, kemudian baru niat takhir, berarti katanya Imam Romli sholatnya dia dianggap qadha karena tidak sah takhirnya. Kalau tidak sah takhirnya berarti mengeluarkan waktu sholat tanpa berarti harus tapi Imam Ibn Hajar mengatakan waktu niat takhir tetap masih ada sampai tersisa satu rokaat. Jadi kalau satu rokaat masih ada, kalau kurang dari satu rokaat berarti sudah. Jadi kalau satu rokaat ke atas, dua rokaat, tiga rokaat tidak apa-apa, walaupun waktu sudah tidak cukup untuk melaksanakan 4 rokaat, tapi masih boleh niat takhir selama masih tersisa satu rokaat atau le. Menurut siapa? Menurut Ibn Hajar. Jadi kalau misalnya tersisa 2 rokaat, berarti kemudian seketika itu niat takhir, Ibn Hajar mengatakan sholatnya ketika itu ada adaan. Imam Romli mengatakan sholatnya apa? Qadaan. Ya, Imam Romli qadaan dan hukumnya dosa. Ibn Hajar adaan dan hukumnya dan tetap hukumnya dosa. Jadi Ibn Hajar tetap hukumnya dosa. Jadi adaan tetap dihukumi adaan tapi tetap dosa. Yang tidak dosa itu kalau niat takhir ketika waktu sholat yang pertama masih tersisa 4 rokaat atau itu tidak dosa. Tapi kalau kurang dari 4 rokaat waktu yang tersisa maka hukumnya dosa. Cuma bedanya tadi kalau Ibn Hajar masih dianggap adaan tapi tetap dosa. Kalau Imam Romli dianggap qadaan. Tadi masih ada lagi pertanyaan yang selanjutnya. Ya Ustaz, maksud daripada an yakuna fi makanin ba'idin masjidin aw ghairihi di dalam syurutul jama' fil matar. Ya, betul, salah satu syaratnya ya hendaknya salat berjamaah. Jadi kalau misalnya ada hujan maka diperbolehkan ketika itu untuk jamak takdim, tapi tidak boleh jamak tidak boleh jamak takhir. Ya, boleh jamak takdim. Ini tidak ada khilaf, boleh jamak takhir ketika ada hujan ya, dengan syarat-syarat yang banyak. Salah satu syaratnya, kita jelaskan yang ditanyakan aja. Salah satu syaratnya dia itu sholat di tempat berjamaah, sholat dengan berjamaah artinya ya, walaupun bukan masjid, masjid atau yang lainnya, yang penting sholatnya bukan di rumah. Jangan nanti hujan, wah kita jamaah aja di kamar kalian hujan, sholat duhur hujan, wah kita jamaah aja, enggak. Tapi kalian ketika misalnya pergi ke masjid atau ke musola, bukan harus masjid, ke tempat sholat jamaah di luar rumah, kemudian di saat sholat pertama kalian sholat, sholat duhur misalnya, tahu-tahu hujan deras turun, maka salam boleh langsung sholat asar. Agar apa? Agar tidak kalian perlu kembali lagi ke masjid untuk sholat asar, ketika itu kalian sudah dianggap selesai melaksanakan sholat asar, sehingga tidak perlu kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat asar ya. Ini jelas apa enggak? Apakah boleh kita menginjak sejadah yang ada gambar Ka'bahnya? Ya, ini yang selalu Ustaz ya, hindari ya. Jadi kalau Ustaz selalu melihat sejadah kalau ada Ka'bahnya, tidak pernah Ustaz gunakan. Kalau tahu ya, mungkin kalau tidak tahu Allah alam. Kalau tahu Ustaz, tidak pernah Ustaz gunakan untuk diinjak atau juga untuk diduduk. Karena itu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya gambar Ka'batun harus kita hormati. ya, andai kata misalnya, andai kata di situ ada gambar ayah kamu, guru kamu, diinjak-injak gitu. Ada apa Panda? Ini kan cuma gambar. Iya, walaupun gam. Nah, kalau ayah kamu aja tidak ada, apalagi Kak Ka'bah, ya, apalagi guru kamu, orang wali. Jadi intinya jangan menginjak atau dibuat duduk kalau memang ada Kak. Jadi kalau mau digunakan, digunakan untuk sholat aja, sujud enggak apa-apa. Tapi kalau diinjak, diduduki, jangan. Dan lebih baik lagi, kalau membeli sejadah, jangan sejadah yang ada Ka'bahnya. Pertama juga karena hal tersebut dikhawatirkan seperti itu. Kedua juga, ya, karena ketika sholat menggunakan sejadah yang ada Ka'bahnya, gambar Ka'bah, apalagi insya Allah kita sholatnya khusyuk apa tidak khusyuk? Lihat, aduh Ka'bahnya, kapan anak bisa ke Ka'bah ini, kapan anak mencium. Menghayal Ka'bah akhirnya kan. Ya, makruh, sebenarnya makruh juga. Sholat di hadapan kita ada sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk, termasuk garis-garis. Garis-garis saja berwarna itu makruh. Apalagi bergam. Gambar oh, Mickey Mouse di depan kita. Apalagi yang lain. Dijamin insya Allah sholatnya. Ini halaman berapa ini? 152. Faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faedah rabi'ata asyar. Bab al-hassu ala qiyamil lail. Anjuran untuk bangun. Bangun malam. Yang ke-14, qala akharu, berkata sebagian di antara mereka, ahlul laili fi lailihim allazu min ahli lahwi fi lahwihim. Ahlul lail, orang yang di malam hari, ya, artinya seperti itu, tapi maksudnya orang yang ibadah di malam hari. Ini ahlul lail di sini, ini ahlu ibadatil lail, jadi mudhofnya atau mudhof ilainya kebuang, kehapus, disingkat menjadi ahlul. Sama seperti siam ayyamil bid, ya, siam puasa di hari-hari putih, ya, hari-hari yang putih, ayyamil bid kan hari-hari putih. Itu hari keberapa itu? 13, 14, 15. Ya, maksudnya ya siam ayyamil bid ini siam layalil bid, ya, siam layali ayyamil bid, siam puasa yang malamnya. Ya, yang malamnya, situ ada malam layali ayyamil bid, terhapus layalinya. Yang malamnya, malam-malam hari itu, ketika itu langit menjadi terang. Malam 13, malam 14, malam li, langit ketika itu terang. Karena ada bulan, bulan purnama atau bulannya ya, lebih mendekati kepada sempurna kalau bukan malam 15. Ya, tapi kalau malam pertama, malam kedua, bulan tidak ada kan? Kecil kalau ada. Jadi langit masih gelap di malam hari. Jadi kita disunahkan puasa ayyamul bid, hari-hari yang terang, hari-hari yang putih. Bukan maksudnya harinya putih, kalau hari semua hari putih, tapi hari yang malamnya putih. Maksudnya malamnya terang. Kalau harinya terang, setiap hari terang terus. Ya. Nah, ini ada mudhaf yang dibuang. Jadi di sini ahlul lail, yani ahlu ibadatil. Ini orang-orang yang ahli ibadah di malam hari. Bukan ahli bangun malam aja. Maksudnya orang yang bangun malam kan macam-macam. Bukan ibadah aja kan. Ada yang bangun malam ibadah. Ada yang bangun malam bukan ibadah. Ada yang juga nonton bola juga kan. Ada yang ibadah macam-macam sudah. Qala akharu, ahlul lail fi lailihim, orang soleh yang ibadah mereka di malam hari. Fi lailihim, di saat mereka di malam hari, alazu, mereka lebih merasakan kelezatan. Min ahli lahwi fi lahwihim, dari orang-orang yang terlena dari Allah di saat mereka terlena dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang foya-foya, orang yang lupa, ya, orang di diskotik misalnya, disko-disko ya, joget-joget, mabuk-mabukan. Ya, biasanya di saat itu ingat sama Allah apa enggak? Di saat itulah mereka lalai, ya, itu ahlul lahwi. Ya, di saat mereka lupa, lalai dari Allah. Mereka senang di saat itu kan? terhibur dengan hiburan tersebut. Yang mungkin yang punya hiburan main bola, terhibur dengan bolanya. Yang mungkin hiburannya baca apa namanya, buku cerita saya perempuan-perempuan itu apa namanya itu, novel ya, bukan novel tapi ya. Ya itu juga apapun, ketika kita mendapatkan hiburan kita, maka sampai-sampai kadang kita lupa waktu kan, kadang-kadang makan aja kadang lupa, kadang-kadang sholat pun juga lupa. Karena apa? Karena kita sedang asik, sedang terhibur. Ya, begitu juga orang yang ahli ibadah. Jadi ketika di malam hari mereka lupa dari selain Allah, selain ibadah kepada Allah, mereka lupa hutang mereka, mereka lupa masalah mereka, mereka lupa lapar mereka, mereka lupa segalanya. Yang mereka ingat hanya Allah. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau sholat, pernah lupa apa anda? Nabi pernah lupa apa anda? Sholat pernah lupa? Abu Bakar Adani tidak pernah lupa dalam sholatnya. Dan tidak pernah juga di majlisnya disebut obrolan dunia, tidak pernah. Sekalipun. Ya, jadi tidak pernah disebut dunia di dalam majlisnya beliau. Tidak pernah juga lupa dalam sholatnya. Dan yang ketiga apa lagi? Yuhibu zuhad mungkin ya, kalau tidak salah. Ini tidak perlu dijelaskan tapi. Ala kulli hal, ya, termasuk tidak pernah lupa. Jadi Habib Abu Bakar Adani aja tidak pernah lupa. Apa Rasulullah lupa? Rasulullah juga pernah lupa sebenarnya. Tapi lupanya Rasulullah beda dengan lupa manusia yang lain. Kalau lupanya manusia, lupanya kita, karena kita lalai dari Allah kan, sampai kita lupa sholatnya berapa, tahiyat sudah apa belum, ya kan? Sampai kunut-kunut pun kadang lupa, kadang-kadang sholat maghrib 4 rokaat, sholat isya malah 2 rokaat. Ya maklum lah, kadang-kadang kalau imamnya salah, ikut aja imamnya kan. Sa'mu sholat itu lupa semuanya, heran. Nah ada yang ingatkan. Ya, jadi mereka lupa, tapi lupanya beda dengan Rasul. Mereka lupa biasanya karena ingat-ingat yang lain, ingat dunia, ingat masalah, ingat apapun. Ya, yang mereka ingat ketika sholat, tapi kalau Nabi SAW lupanya karena betul-betul istighraq. Tenggelam. Bukan tenggelam dalam apa, tenggelam dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lupa dari segalanya. Jadi termasuk lupa sholatnya berapa rakaat, termasuk lupa tahiyat al-ula, tasyahud al-awwal, termasuk juga pernah salam 3 rakaat padahal mestinya 4 rakaat. Jadi 5 kali Nabi SAW pernah lupa dalam sholatnya. Tapi karena sebab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga ketika kita terhibur dengan hiburan kita, kita lupa dengan yang lain. Ya, kita lupa dengan ini setelah selesai baru kita ya, jadi begitu juga orang yang ahli ibadah di malam hari. Di malam hari mereka lupa segalanya. Mereka hanya mengingat Allah. Dan mereka merasakan hiburan mereka lebih daripada orang yang foya-foya dengan hiburan mereka. Lebih daripada itu. Ya, sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan, aku ini tidak pernah sumpek kecuali kalau sudah mendengar azan subuh. Kenapa? Karena habis sudah waktu tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala. Habis lagi, sudah habis curhat. Waktu untuk curhat dengan Allah Subhanahu wa taala sudah habis. Untuk kita ibadah di malam hari dengan Allah berduaan, habis itu orang mulai bangun lagi, kita tidak bisa berduaan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, susah. Ya, kita juga susah ya. Kalau dengar azan subuh ya. Kok cepat azannya ini? Karena mereka susahnya kok ya, artinya sama-sama susah sebenarnya ya. Mereka susah, ya Allah, sudah habis waktunya. Kita kan susah juga, ya Allah, kok sudah subuh sih, padahal kepingin tidur lagi masih. Sama-sama susah, ya enggak apa-apa, yang penting ada samanya. Yang ke-15. Qala qailuhum, laula qiyamul lail ma ahbabna al-baqa fi dunya. Sebagian di antara mereka andai kata, bukan karena ada qiyamul lail, aku tidak ingin hidup di dunia ini. Jadi karena ada qiyamul lail, mereka ingin panjang umur. Mereka ingin tidak cepat-cepat mati. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan terus hiburan dengan bangun malam, tahajud, nikmat. Kalau betul-betul dia sudah merasakan nikmat ya. Mungkin kalau masih pemula-pemula ini kayak kita-kita, Ya, kalau mau tahajud masih belum nikmat, tapi masih kita muja, kita punya ada melawan hawa nafsu, sujud-sujud pun dipaksa, padahal sujud pun kepingin sebenarnya tidak bangun lagi kan gitu. Apalagi kalau ada bantal di sebelah kita. Mujahadah masih, masih belum dapat nek. Jangankan kita, Sabit Al-Bunani radhiyallahu taala anhu. Itu 20 tahun dia mujahadahnya untuk dapat nikmat qiyamul lail. Baru setelah itu baru dia dapat nikmat. Setelah 20 tahun mujahadah melawan hawa nafsu. Jadi belum nikmat langsung. Ya begitu juga kita pun harus melawan. Ya, tidak langsung nikmat. Ya mungkin kalau langsung nikmat ya alhamdulillah. Tapi kalau Quran anda nikmat ini, ya itu awal mulanya harus terlebih dahulu seperti itu. Kita harus mujahadah terlebih dahulu melawan hawa nafsu. Memang enak melihat guling, bantal, apalagi ada gulingnya, empuk kasurnya. Apalagi sudah suara hujan deras apa, hawa dingin ya kan, selimut juga ada. Tapi lebih nikmat mana dengan kenikmatan surga? Tetap kalau kita ingat-ingat nikmat surga, kita akan lebih semangat, tetap lebih enak surga. Kalau kita tidak bangun, kita tidak dapat kenikmatan surga. Lebih baik kita bangun, tinggalkan. Ya nikmat memang tidur ini dalam kan, tapi tetap lebih nikmat surga. Ya, hidup di dunia hanya sebentar kok. Buat apa kita turuti nikmat-nikmat sebentar ini? Kita di surga, kita ya bangun malam, kita mujahadah, dapat nikmat yang seperti ini, bahkan jauh lebih selama-lamanya kita nikmat mati. Jadi kita nanti hidup di akhirat bukan ada umurnya, bukan ada batasnya, tapi tanpa ada tidak ada umurnya, tidak ada batasnya, selama-lamanya kita menikmati kenikmatan surga. Jadi kalau kita berat untuk melakukan, ingat-ingat nikmat surga. Walaupun berat, kita nikmat lagi nikmat-nikmatnya, tapi tetap kenikmatan surga lebih lebih nikmat, sehingga kita bisa membantu untuk melawan hawa nusita. Ya, kalau yang sudah betul-betul merasakan nikmat ketika tahajud, ketika bangun malam, ya, ini sebagian sampai mengatakan seperti ini mereka. Jadi kalau aku ini hidup di dunia hanya senangnya terhiburannya hanya bangun malam aja. Makanya dikatakan da'bu sholihin, kebiasaan orang soleh itu bangun malam. Da'bu sholihin. Ya, kalau orang wali, menjadi wali tidak mungkin kalau tidak bangun di malam hari. Tidak dilantik menjadi wali kecuali di malam hari. Harus punya kebiasaan terlebih dahulu bangun malam. Orang-orang soleh rata-rata bangun malam. Ya, ketika kita mau menjadi orang soleh, ketika menjadi orang wali, ya syaratnya harus punya kebiasaan bangun malam. Berat tapi harus dilawan. Ketika dilawan lama kelamaan akan menjadi nek. Kalau sudah nikmat untuk bayar dengan apapun untuk meninggalkan kenikmatan tersebut tidak bisa. Tidak akan kita rela untuk dibayar dengan apapun, ditukar dengan apapun kenikmatan ketika kita tahajud. Kalau sudah kita mendapatkan nikmat, ya oleh karena itu ya sampai kita tidak heran ya kalau mereka sholatnya luar biasa. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar itu sampai 1000 rakaat. Ya, Imam siapa Abu Hanifah kalau tahajud dari malam itu sepanjang malam sampai subuh baca Quran dari awal sampai akhir sholatnya. Sholat tahajudnya baca Quran dari awal sampai akhir. Ya, Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar 2 rakaat ketika tahajud. Rakaat pertama baca Quran dari awal sampai akhir. Rakaat keduanya cuma baca Qul Huwallahu Ahad tapi 1000 kali. Rakaat keduanya itu. Jadi rakaat pertama ya baca Quran dari awal sampai akhir. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Sampai pernah suatu waktu beliau panas ya, sangat demam, sangat panas sampai tembus 3 lipatan baju panasnya. Sehingga putranya ketika itu melihat abahnya sudah lemas, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, sampai dalam hatinya sudah ayahku sudah malam ini mungkin tidak bisa lagi sudah untuk bangun malam. Pasti dengan keadaan seperti itu. Rohnya memaksa dia. Dia maksa untuk bangun dan dia sempat sampai sholat berapa rakaat. Dan walaupun tidak hatam, beberapa juz dia baca. Dan bahkan baca Qul Huwallahu Ahad 500 kali. Jadi masih sempat dalam keadaan panas, demam yang tinggi, tapi tetap bisa melawan hawa nafsunya memaksa ketika itu. Ya, kita yang sehat-sehat kok tidak bisa baca berapa rakaat kita itu yang sehat-sehat, tidak demam, tidak apa. Ya tentunya harus lebih-lebih. Ya, 2 rakaat dulu, 3 rakaat, lebih bisa lebih, ya lebih. Jadinya awal mulanya jangan memaksa terlalu banyak, nanti tidak bisa Koma. Hatta misalnya rokaat pertama aja, satu rokaat aja bisa sholat tahajudnya, satu rokaat kalau memang berat tiga rokaat. Pertama kali misalnya, satu rokaat sholat witir aja, niatkan juga tahajud misalnya. Nanti tambah dua rokaat kalau sudah enak. Satu rokaat kok kurang cukup ya, kurang enak, kurang nikmat, udah bah. Ya, nambah. Perlu tambah, nanti diwajibkan tiga rokaat misalnya. Ya, kalau misalnya ada semangat lagi, ada tenaga yang lebih, tambah lagi dua rokaat, jadi lima rokaat, tujuh, sedikit-sedikit. Sehingga tidak menjadi langsung banyak, tapi kemudian dua tiga hari berjalan setelah itu hilang lagi kebiasaannya. Ya, yang lebih dituntut, lebih didahulukan adalah istiqomahnya daripada banyak banyak tapi tidak istiqomah. Ya, tidak lebih baik daripada sedikit tapi khairul a'mal adwa muha wa inqalla, sebaik-baik amal yang paling istiqomah wa inqalla, walaupun amal yang ditelateni itu hanya sedih istiqomah tapi teladani terus, jangan ditinggal walaupun cuma dua rakaat, satu rakaat baca Quran walaupun cuma satu lembar setiap hari, satu lembar wajibkan, hanya satu lembar enggak apa-apa tapi setiap satu lembar jangan, wajibkan nazar. Kalau anak sampai ketinggalan baca Quran dalam satu hari, enggak pernah baca Quran dalam walaupun hanya satu lembar, anak nazar mau sedekah dengan 500.000. Kok takut semua ente? 500.000 apa artinya kalau dibanding pahalanya baca? Pahala baca Quran satu lembar. Duit berat mana? Kehilangan pahala satu lembar baca Quran apa kehilangan uang 500.000? Kehilangan uang ya. Berarti orang kalian jujur-jujur semuanya ini. Ini tidak takut kehilangan pahala satu lembar baca Quran. Ya mudah-mudahan dirubahlah. Ya, insyaallah besok berubah. Jangankan 500.000 Ustaz, insyaallah 500 miliar pun enggak apa-apa. Yang penting jangan ketinggalan satu lembar baca Quran. Jadi karena nazar, kalau ketinggalan baca Quran walaupun satu lembar, ana nazar sedekah 500 miliar. Memang enggak punya soalnya. Jadi benar-benar seperti itu. Jadi artinya diwajibkan dan diharus sehingga biar bisa istiqomah. Ya, jadi tidak ada artinya ya kalau kita ketinggalan atau kehilangan harta duniawi kalau dibanding kita kehilangan dibanding kehilangan dunia. Makanya Hayy Umar Ar-Rattas ketika kematian putranya, ya kalau tidak salah kematian putranya, mereka nyelawat, mereka semuanya mengucapkan apa? Bela sungkawa ya. Apa istilahnya itu ya, bela sungkawa? Bukan mengucapkan selamat, bukan ya. Selamat berduka juga ya. Kan ada sebagian yang seperti itu. Datang kepada orang Cina, tetangganya meninggal. Dia mau bilang adzamul ajrakum, kan enggak enak ini orang Cina adzamul ajrakum. Ya sudah diganti bahasa Indonesia aja sudah. Selamat berduka cita ya katanya. Orang Cinanya langsung cemberut. Dia heran pulang ke rumahnya, istrinya tanya, ente kenapa kok susah? Iya, enggak tahu, anak ini mengucapkan selamat kok malah cemberut orang itu. Anak sudah, masya Allah mau hadir kan, mengucapkan. Memang apa yang ya selamat berduka cita, ya itu salah. Mestinya kami turut berduka cita, kami juga turut berduka, ya, kami turut susah juga, kami jadi selamat ya kamu berduka cita. Jadi kita bicara apa tadi? Qiyamul Lail. Nah, laula qiyamul lail ma ahbabna al-baqa fi dunya. Ini yang saya katakan tadi nih. Yang ke-16 nih. Qala akhar munzu 40 sanatan. Jadi 40 tahun. Ma ghammani syai'un ila tulul fajar. Tidak pernah aku menjadi sumpak kecuali karena sebab tulul fajar, terbit fajar, masuk waktu sholat subuh, mendengar azan Allahu Akbar Allah, sumpaknya di beliau, mereka seperti itu. Jadi 40 tahun tidak pernah sumpak dengan apapun, hanya sumpaknya setiap hari dengar azan, mirip-mirip ya, sama dengan kita ya. Allahu a'lam. Ya Rabbana ta'rafna bi'ananak ala radha